غيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-59 dan 60 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ilmu gaib. Ilmu ini ada dua, ilmu zahir dan ilmu gaib. Ilmu zahir apa yang nampak, apa yang kita ketahui, kita lihat dengan mata kepala kita, kita rasakan dengan indera kita. Tapi di sana ada ilmu gaib. Dan ilmu gaib ini adalah ilmu yang berlaku padanya iman. Jadi kita diperintahkan untuk percaya. Dan ini ciri dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman senantiasa mengimani, barakallahu fikum, percaya terhadap perkara gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, maka dia telah menentang Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan qul la ya'lamu man bis samawati wa man bil ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka semuanya. Karena di antara orang-orang ada yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Jadi ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, apa yang akan terjadi. Jadi subhanallah. Katakan kepada mereka, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, siapapun yang di langit dan siapapun yang di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia kafir, menentang Al-Qur'an. Atau mengetahui atau meyakini adanya orang-orang tertentu yang mengetahui perkara gaib. Perkara gaib hanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Itu pun sebagian kecil dari perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini 59 dari surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada orang yang ngaku atau dia mengakui orang lain memiliki ilmu gaib, maka dia kafir, menentang ayat ini. Menentang ayat-ayat yang lainnya. La haula wa quwwata illa billah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima perkara dari perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Baik. Allah Subhanahu wa taala sendirian yang mengetahui kapan hari kiamat. Kapan ada orang yang meramal atau mengatakan hari kiamat jatuh tempo di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka pastikan dia pendusta, kadzdzab. Baik. Jangankan dia, Rasul saja, Jibril saja tidak tahu kapan hari kiamat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Ditanya oleh Jibril. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang bertanya lebih paham, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu. Tidak tahu kapan hari kiamat itu. Yani Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari kiamat. Wa indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Dan di Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Allah maha mengetahui setiap tetesnya jatuhnya di mana, kapan. Barakallahu fikum. Dan setiap tetesnya ada malaikat yang telah mengaturnya sesuai dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. Hanya Allah yang mengetahui kadarnya, jumlahnya, kemanfaatannya, kapannya, hanya Allah yang mengetahui. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim, bagaimana perkembangannya, bagaimana keadaannya, kesempurnaannya, kekurangannya. Segala sesuatunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Yang berikutnya yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, apa yang terjadi padanya esok hari. Tidak ada. Semuanya hanya sekedar rencana. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang akan dia lakukan esok hari. Baik. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Di sini di ayat ini yang kita bacakan tadi itu di surah Luqman, sementara yang ada di hadapan kita ini Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang ada di atas bar. Bar ini daratan. Apapun yang ada di daratan, dan apapun yang ada di lautan, semuanya dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dari kondisi keadaan semua, baik tumbuhan, hewan-hewan, apalagi jin dan manusia, Allah maha mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini, di daratannya dan di lautannya. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari dahannya, dari rantingnya, kecuali Allah maha mengetahui kapan jatuhnya, dalam kondisi apa dia jatuh, baik jatuhnya kemana, posisi jatuhnya bagaimana. Tidak ada sehelai daun pun kecuali malaikat telah ditugaskan untuk mengaturnya. Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jatuhnya ke lahan yang basah atau ke lahan yang kering. Allah maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Semua dedaunan, dedaunan yang ada di daratan dan dedaunan yang ada di lautan, karena di lautan pun banyak tumbuhan. Baik. Banyak tumbuhan di laut. Allah maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Baik. Yang jatuh dan yang masih tertinggal di dahannya, kapan jatuhnya juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. dan tidak ada satu biji pun dari biji-bijian yang ada di atas muka bumi dan biji-bijian yang ada di dalam lautan. Barakallahu fikum. Wala habbatin fi dhulumatil ard, di dalam kegelapan malam. Wala ratbi wala yabisin fi dhulumatil ardi wala ratbin dhulumatil ard, di kegelapan malam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui biji yang bakal tumbuh dan biji yang tidak bakal tumbuh. Baik. Allah Maha mengetahui. Atau mungkin kita menganggapnya bukan biji, tapi itu cikal bakal dari tetumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seperti spora. Spora ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan bisa diterbangkan oleh angin sejauh mungkin dan akan tumbuh di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fiik. Bahkan biji-bijian ini diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga mungkin kita bertanya, kok kenapa ada tumbuhan di sini? Kenapa bisa tumbuh sesuatu di sini? Baik. Dari mana? Baik, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Baik. Ketika kita dapat di pohon besar. Pohon besar. Ternyata ada pohon lain yang tumbuh di pohon besar ini. Bijinya dari mana? Semua Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Apakah yang membawanya itu adalah burung, adalah yang membawanya itu angin, atau subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin. Fi dhulumatil ard, yakni di bawah tanah. Baik, bakal tumbuh dia atau tidak bakal tumbuh dia. Baik. Dan kapan tumbuhnya? Dan kapan tumbuhnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Karena ketika orang menyemai saja, ada orang menyemai, dia menyemai. Baik. Semaiannya ini dari satu pohon. Baik. Dari satu pohon dia ambil bijinya, kemudian dia semai. Baik. Boleh jadi di antara sekian banyak yang tumbuh ini, ya mungkin kita katakan cuma 90%, 10%-nya nanti tumbuh setelah sekian bulan. Allah telah menghendaki kejadian ini. Barakallahu fikum. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Jenisnya juga demikian. Allah telah mengetahui bagaimana jenisnya ini. Walaupun sama bijinya, tapi belum tentu sama nanti hasilnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbi wa la yabisin, dan tidak pula ada yang kering, demikian juga basah, kecuali illa fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitabul mubin, yakni kitabim mubin, lauhil mahfuz, kitab yang ditulis padanya segala sesuatunya, mulai dari diciptakannya alam semesta ini, bahkan sebelumnya, barakallahu fikum, sampai tegaknya hari kiamat. Yang Allah SWT ciptakan pena dari cahaya, kemudian Allah perintahkan pena ini untuk menulis. Pena ini pun berkata, mada aktub, apa gerangan yang saya akan tulis? Kata Allah SWT, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Maka tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan dalam kitab lauhil mahfuz. Barakallahu fikum. Inilah bagian dari keimanan kita. Al-imanu bil qadar. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun dan bagaimanapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Jadi kalian tertidur. Baik. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Barakallahu fikum. Orang tertidur tidak merasakan apa-apa. Barakallahu fikum. Hilang ingatannya, hilang rasanya. Rohnya keluar. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, kalian tertidur. Sehingga begitu kita bangun, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah matinya, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan ulang di hari kiamat. Baik. Demikian juga sebelum kita tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Sebelum kita tidur, doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangkit berarti masih ada kesempatan untuk kita beramal saleh setelahnya. Baik, ada peluang. Barakallahu fiik. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang mewafatkan kalian di malam hari, yakni menidurkan kalian, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah ya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Apa yang kalian usahakan di siang hari, Allah Maha mengetahui. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Baik. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ulang kalian sampai tempo yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fikum. Allah membangunkan kalian, kemudian Allah barakallahu fikum mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik. Ketika kalian bangun dari tidur, seperti itu pula kalian bangun nantinya setelah kematian. Baik. Kita bangun dari tidur kita, seperti itu pula nanti ketika kita bangun dari kematian yang sesungguhnya nanti di hari kiamat. La haula wa la quwwata illa billah. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yani bangun kita masih ada kesempatan, kemudian tidur lagi, mati, ada lagi kesempatan berikutnya sampai tempo yang Allah kehendaki selesai umur kita. Dengan berjalannya waktu, berpindahnya hari demi hari, saatnya kita meninggal dunia, disitulah selesai sudah kehidupan duniawiyah kita. Dan akan dibangkitkan ulang. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah menghabarkan kepada kalian apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, oh saya sudah lupa. Tidak bakal lupa nantinya. Walaupun lupa akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ingat ketika dia membaca catatan amalan yang pernah dia lakukan, bahwa dulunya dia melakukan ini dan itu di tempat ini dan tempat itu. Barakallahu fikum. Ini keyakinan kita tentang masalah ilmu gaib. Apapun yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari masalah-masalah gaib, kita percaya dan kita yakin. Adapun apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan kepada kita, maka tidak perlu kita cari-cari tahu dari masalah-masalah itu. Wallahul musta'an. Karena bukan kemampuan kita dan bukan ranahnya kita untuk mencari-cari tahu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya. Yang perlu kita tahu adalah perkara-perkara yang jelas, masalah urusan agama kita, masalah syariat kita, perintah dan larangan. Itulah yang perlu kita ketahui. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itulah yang perlu kita ketahui agar supaya yang diperintahkan kita lakukan dan yang dilarang kita hindarkan diri daripadanya. Wallahul musta'an. Kemudian Allah ingatkan tentang kebangkitan dengan mengingatkan kita masalah tidur dan bangunnya kita dari tidur.